alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, tafadhal dibaca sini. Berarti sekarang wa man idda'a. Ya, tafadhal dibaca. Coba. Ini Nugraha. Tadi pagi kenapa Nugraha enggak hadir? Hah? Enggak ada yang nemenin istrinya. Hafizahallahu ta'ala. Ya, baca. من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر دون الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب فإن أولئك آمنوا ببعد وكفروا ببعد فكانوا كفارا بذلك. وذلك حال الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون الباطن آمن ببعد ما جاء به آمن ببعض مضاف آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض وهو كافر وهو أكفر من أولئك. لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة. طيب حسبك شكرا. Ya, coba diterjemahkan di sini. Ya, kasih tahu terjemahannya ke kita di sini. Apa? Arga. Ya, dan barang siapa yang mengakui. Ah, tadi barang siapa yang mengklaim. Bahwasanya wali-wali ini. Tadi para wali, siapa yang mengklaim bahwasanya para wali Allah? Taib, risalah Muhammad SAW telah sampai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis telah tersebar. Terus? Taib, man lahu tariqun ilallah. Artinya mereka meyakini bahwasanya mereka punya jalan sendiri menuju Allah. Yang di situ sebutkan la yahtaju fihi ila Muhammadin. Apa artinya? Yang jalan tersebut tidak membutuhkan kepada. Taib, yang mereka tidak perlu membutuhkan Nabi Muhammad SAW. Artinya? Mereka menganggap risalah Nabi Muhammad SAW itu untuk orang awam. Ya, adapun mereka orang khas, mereka tidak butuh terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Terus? Maka ini adalah orang kafir. Kafir, taib. Maka dia kafir. Orang ateis. Taib, mulhid, ateis. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawaqidul Islam. Barang siapa yang meyakini seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana dia meyakini Khidir keluar dari syariat Musa, padahal memang Khidir bukan umat Musa, ya, maka dia kafir. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, bila syak, enggak diragukan lagi, dia kafir mulhid. Siapa mereka itu? Kata Syekh Shalih Fauzan, ha'ulai sufiyatu alladina yakulun inan nas bihajati bihajatin ila khatamil anbiya hatta rusul bihajati ila khatamil awliya iyadun billah. A'zam hadha a'zamul kufur wal ilhadi wal iyadun billah. Orang-orang sufi yang mengatakan orang-orang itu butuh kepada penutup para wali, ya, sampai para rasul pun juga butuh penutup para wali, kata mereka, bukan penutup para nabi tapi para wali. Maka ini adalah kekafiran, keateisan yang paling besar, iyadun billah. Karena para wali, ya, kata mereka, tidaklah dia, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, karena yang namanya wali itu dia kenapa bisa menjadi wali? Tidaklah dia menjadi wali kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak mengikuti Rasulullah berarti dia bukan waliullah, wali setan. Ya, maka kalau meyakini demikian maka dia kufur. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, fa huwa kafirun mulhidun. Terus dan jika dia berkata saya hanya mengutipkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu zahir saja, apa ilmu batin? Baik. Ilmu zahir aja. Dia membutuhkan kepada Nabi Muhammad SAW ilmu zahir aja, bukan ilmu batin, ya, bukan ilmu kolbu. Ya, dia berangkat dia enggak membutuhkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan klaim bahwasanya dia telah mengambil ilmu dari Allah mubasyaratan secara langsung. Ini juga kekufuran yang paling dahsyat, ya, kekufuran yang paling dahsyat. Dan hakikatnya kita membutuhkan kepada Nabi Muhammad SAW ilmu lahiriah dan ilmu batiniah, lahir batin. Kalbu kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah. Kalbu kita tidak akan pernah bisa beriman kepada Allah kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Shalal Fauzan, seseorang pun juga tidak mungkin dia bisa berislam, ya, secara zahir, melainkan dia juga mesti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gimana coba? Konsep sufi ini aja udah batal oleh mereka sendiri. Kata mereka, ana muhtajun ila Muhammadin fi ilmi zahir. Gimana coba? Duna ilmi batin. Tapi enggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW secara batin, ilmu zahir aja enggak bisa. Ya, lanjut Arga. Atau dia hanya membutuhkan ilmu syariah tanpa ilmu hakikat. Taib. Maka ini lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Taib, lebih parah, lebih buruk daripada kekufuran Yahudi dan Nasrani. Terus taib, kalangan umiyin, kata Yahudi Nasrani. Muhammad itu utusan Allah untuk umiyin saja, orang-orang Quraisy saja. Bukan kami, kami ahlul kitab. Enggak, kami sudah punya kitab. Perhatikan, Yahudi Nasrani walau mereka enggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mengakui risalah Nabi Muhammad SAW untuk segelintir orang. Bukan untuk mereka, ini kekufuran. Nah, orang-orang sufi ini mengatakan mereka enggak butuh kepada Nabi Muhammad SAW karena menganggap itu kita lebih membutuhkan ilmu hakikat makrifat. Ini lebih parah lagi. Berarti menihilkan hajat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menafikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh alam ini. Di seluruh alam ini. Berarti Yahudi Nasrani masih mending karena Yahudi Nasrani masih menetapkan itu kerasulan Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab yang umiyin, bukan orang-orang ahlul kitab. Paham sini ya? Baik, ini ada ta'liq dari Syekh Shalal Fauzan. Orang-orang yang menyatakan kita tidak membutuhkan Rasul secara ilmu batin, tapi hanya butuh ilmu zahir, ya, maka ini beriman kepada sebagian kitab, kufur kepada sebagian kitab yang lainnya. Maka dia lebih kufur pada Yahudi dan Nasrani yang mereka mengakui bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasul. Namun mereka menyatakan beliau Muhammad SAW hanyalah rasulun ilal Arab fakat, hanya untuk Arab saja. Laisalah rasulan ilal Yahudi wan Nasara, bukan rasul untuk Yahudi dan Nasrani. Sementara orang-orang sufi ini mengatakan, ya, yang lebih dahsyat daripada itu, fahada min a'zamil kufur, kata Syekh. Ya, ini lebih kekufuran yang paling dahsyat karena risalah Nabi Muhammad SAW itu ammah, itu umum, lisaqalain, untuk seluruh dua makhluk jin dan manusia. Ya, barakallahu fikum. Dan asyadu minhu kufran man yaqul, dan ada yang lebih parah dari ini kekufurannya ialah yang mengatakan, kata Syekh, ana u'minu bima jaa bihi fi dhahir wa amma fil batin wa ana asilu ila Allah biduni rasul, kata mereka. Adapun urusan batin saya sampai kepada Allah tanpa rasul. Ini lebih kufur lagi. Lanjut Arga. Maka mereka ini, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka mereka itu kafir dengan hal tersebut. Begitu juga dengan orang yang mengatakan bahwasannya Muhammad SAW sudah diutus dengan ilmu zahir saja tanpa ilmu batin. Mereka beriman kepada sebagian yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mereka kufur kepada sebagiannya. Maka ini adalah orang kafir, dan ini lebih kafir dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Karena ilmu batin, yaitu ilmu iman, ilmu keyakinan yang berada dalam kalbu, dan pengenalan yang ada di dalamnya dan keadaannya juga, dia adalah ilmu tentang hakikat yang ada di batin. Baik. Karena ilmu batin yang merupakan ilmu keimanan, qalbu, ma'rifat, ma'arif di situ ma'rifat. Ya, ilmu ma'rifat. Ya. Wa ahwaliha dan segala kondisinya, wa ilmu bihaqaiqil imani al-batinah. Ya. Baik. Maka yang ilmu batin ini adalah tentang keadaan hakikat-hakikat secara ibatin. Ya, secara batin. Terus wahada asyrafu. Udah dibaca belum? Belum. Ah, dibaca sini Hafidh. Sallallahu sallam. Alima, kau ini nama ilmu. هذه الأمور الظاهرة مشار إليه بدل إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان وأنه لا يأخذ هذه الحقائق كنابة جدي حقائق ها أبا كو بيسا جدي حقائق جاو بانت إتو kok tahu antum? Ya, kenapa enggak antum bertanya tadi kenapa kok jadi haqaiqi? Ada syubhat apa di kepala antum sehingga antum kok bacanya kasrah? Jauh banget. Kalau haqaiqi okelah, jadi badal dari fa'il di isim isyarahnya itu mungkin. Ini kok haqaiqi jauh banget? Hah? Mudhof ilaih dari mana? Mah, isim isyarahnya mudhof gitu. Hah? Hadza Zaidun, Zaidun hadza Zaidin gitu. Hah? Allah musta'an. Kita lihat sebelumnya fi'il la ya'khudhu. Gimana coba? Hah, maka hadhihi itu imma fa'il imma maf'ul. Ya. Kalau dia fa'il enggak mungkin mudhofun ilaih, dia mudhof terus mudhofun ilaihnya. Ya, musyar ilaih enggak mungkin, itu badal. Musyar ilaihnya itu. Nah, itu ada syubhat. Tadi soalnya begitu juga. Makanya saya curiga nih, jangan-jangan si Hafidh nih enggak keliru nih memahami isim isyarah. Tadi kan begitu juga ya. Innama alima hadhihi al-umuri juga tadi bacanya. Iya kan? Itu syubhat dari mana itu? Ini isim isyarah jadi mudhof buat musyar ilainya. Itu syubhat dari mana itu? Ya. Nah, itu keliru itu. Ya. Jadi yang namanya musyar ilaih bukan mudhof dari isim isyarah. Paham ya? Jauh banget itu. Enggak ketemu. Ulang. Wa annahu la ya'khudhu hadhihi al-haqa'iqa 'ala al-hadil kitabi wa sunnati. Faqad idda'a anna al-ba'dha alladhi amana bihi innama ja'a bihi ar-rasulu duna al-ba'd al-akhar. Wa hadha asharru mimman yaqulu u'minu bi ba'din wa akfuru bi ba'din wa la yad'i anna hadzal ba'd anna hadzal ba'd alladhi amana bihi adna al-kismaini wa ha'ula'il malahid wa ha'ula'il malahidatu qad yad'una annal wilayah. Kalau wilayah kekuasaan, wilayah yaitu mahabbah, kewalian. Terus annal walayata afdalu minan nubuwati wa yulabbisuna 'alan nasi fa yaquluna inna walayata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu min nubuwatihi wa yunshidun. Ayo baca. Kok diam? Maqamun nubuwati fi barzakhin. Fawaiqa. Fawaiqa rasuli wa dunal wali. Baik, sudah cukup. Apa itu? Ingat ya, syubhatnya itu tadi sudah dibantah kan? Sudah dikasyaf syubhat antum itu. Kok bisa isim isyarah jadi mudhaf ke musyar ilaih? Beda kalau begini Hafid. Ya. Ja'a ya. Ya, apa namanya? Misalkan antum mengatakan ya. Hada kitabu apa? Ya, liman hadzal kitab? Al-kitab ya. Lihada al-gulami. Lihada al-gulami. Paham ke sini? Nah itu dia tapi ngikut badal ke hada. Tidak ada ceritanya hada mudof isim isyarah mudofun ilai. Ya. Saya cecer itu karena dua kali. Karena saya udah feeling. Oh berarti ada di syubhat nih. Ternyata benar kan? Nah, itu syubhat nahwiyah. Syubhat nahwiyah. Syubhat nahwu itu. Ya. Saya kadang-kadang ngeliat ikhwah itu, kadang-kadang di kepalanya itu ada syubhat nahu. Dia bacanya ngotot begitu mulu. Keliru, ngotot begitu terus. Ntar ada berulang gitu lagi. Wah, ada syubhat nahwinya. Ya. Hafid kayaknya berkali-kali nih. Makanya itu ditanya ya, kalau masih ada syubhat. Jangan antum bikin kesimpulan sendiri. Mesti beranjak dari kitab. Apa yang kita pelajari, itu mesti ambil kaidahnya. Gak boleh bikin kesimpulan sendiri-sendiri, gak boleh. Apa yang antum kira-kira, tawakuf. Antum tanyain. Tawakuf, cari tahu, antum tanyain. Diskusikan sama teman-teman. Kali teman-teman tahu. Kalau teman-teman gak tahu, cari tahu. Kalau gak tahu, kita diskusikan di sini. Jangan bikin kesimpulan sendiri. Ya, terkait faedah-faedah nahu. Gak boleh bikin kesimpulan sendiri, gak boleh kayak gitu. Ya, nanti kayak begitu tadi. Ya. Kepedean kan akhirnya bacanya seperti itu. Ya, banyak sekali yang saya temuin ya. Di Pondok Ungu juga begitu. Ini ada syubhat-syubhat nahu. Syubhat nahwiyah. Itu akibat bikin kesimpulan sendiri. Ya enggak, Afid? Bikin kesimpulan sendiri enggak? Ya, isim isyarah. Musyar ilaih adalah mudhaf dari isim isyarah. Lu bikin kesimpulan sendiri kayak begitu. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Dari mana tadi Fit bacanya Fit? Wa hadza asrafu min al-ilm. Wah, taib, barakallahu fik. Ya. Wa hadza asrafu min al-ilmi bi mujarradi a'malil islami dhahirati. Ya. Maka dia lebih asraf. Dia lebih mulia. Ya, lebih mulia daripada ilmu dengan sekedar amal Islam zahirah saja. Tapi barakallahu fikum. Ya. Ilmu ini artinya ilmu batin ini lebih mulia. Jadi hada musyar ilainya itu ke ilmu batin yang diingkari oleh kalangan sufiyah untuk menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada sekedar ilmu zahir. Ya, yang hanya sekedar mengamalkan amalan zahir-zahir Islam. Paham sini? Ya, ini di komentar di sini Syekh Shalih Fauzan, imanul qalb asrafu minal imani adh-dhahir. Karena keimanan yang ada di kalbu itu lebih mulia daripada keimanan yang ada di zahir. Al-Islam adh-dhahir, Islam memang zahir. Kaum munafikun berhasil menampakkan keislaman mereka dengan menerapkan, menampakkan amalan-amalan zahirah. Namun mereka menyembunyikan amalan-amalan batin. Ya. Hai. Dia mampu menerapkan, mewujudkan, menampakkan amalan-amalan batin. Puasa, sholat, haji, jihad bahkan. Syahadat bahkan. Namun amalan batinnya gak ada, gak bermanfaat amalan tersebut. Hingga dia beramal lahiriah batiniah. Lahiriah batiniah. Gak bermanfaat. Ya. Jadi kalau klaim sufi bahwasanya kita lebih membutuhkan kepada ya, kita membutuhkan kepada Nabi Muhammad hanya pada amal lahiriah bukan batin, maka kufur mereka. Kufur mereka. Dan kebanyakan kalangan sufi demikian yang sudah terjebak dalam paham-paham demikian. Ya. Kalau mereka sudah ikut-ikut suluk semacam kayak begitu. ikut tarekat-tarekat, ya udah terjebak. Ya, ketika antum bertanya kepada mereka, mengapa mereka menari-nari ketika berzikir, kenapa mereka berzikir begitu banyaknya 7.000 kali, apakah ada syariatnya, apakah ada contohnya, antum ditertawakan sama mereka. Kita ditertawakan. Memangnya ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, ada hadisnya enggak, ada ayatnya enggak, ditertawakan gitu. Terbahak-bahak. Seperti mentertawakan orang bodoh. Ya, ditertawakan. Kata mereka, ini nih, ini dia nih, orang zahiriyah katanya. Bukan batiniyah katanya. Ini nih, ha? Orang syariat. Kita levelnya di ma'rifat, bro, kata dia. Hakikat. Dia gak butuh lagi kayak gitu-gitu. Itu ente orang awam, kata dia. Allah musta'an. Ini kekufuran, kata Syekh Shalfauzan. Wahada, terus, ini saya belum ada yang terjemahinnya. Ya, bantuin terjemahin sini. Siapa? Si Raymond. Ya. Ayo, terjemahin, bantuin Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW, dia hanya mengetahui perkara-perkara zahiriyah dan tidak mengetahui hakikat keimanan, yaitu perkara hanya mengetahui perkara lahiriah saja, tidak mengetahui hakikat-hakikat iman, ya. Terus, dan Nabi Muhammad tidaklah mengambil hakikat ini, hakikat iman dari kitab dan sunnah, maka orang yang mengklaim gimana? Serta bukan Nabi Muhammad, dia tidak mau mengambil ilmu mengenai hakikat-hakikat ini dari Quran dan Sunnah, bukan Nabi Muhammad, masih orang tadi, si sufi tadi. Wa annahu la ya'khudhu hadhihi al-haqa'iqa. Dia enggak mau mengambil hakikat-hakikat ini dari Quran dan Sunnah. Terus, maka dia telah mengklaim. Nah, berarti fa'nya ini fa' waqi'ah fi jawab syah. Ya. Berarti faqad da'a, berarti orang ini telah mengklaim, telah mendaku, ngaku-ngaku. Terus, bahwasanya sebagian dia beriman terhadap sebagian yang, atau lebih tinggi lagi, bahkan mengklaim, menuduh. Berarti dia telah menuduh, ya. Telah menuduh bahwa ajaran, bahwa sebagian ajaran yang bersifat zahir yang dibawa oleh Rasul, ya. Bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasul itu apa, hanya yang zahir saja. Bukan yang da'a ba'da nubuwata. Ya, ba'da allazi amana bihi mimma ja'a bihi Rasul dunal ba'dil a. Dunal ba'di al-akhir. Ya, berarti gimana Raymond? Ya. Gimana tadi? Berarti dia telah menuduh bahwa sebagian ajaran yang bersifat zahir yang dibawa oleh Rasul yang dia beriman dengan sebabnya, itu berarti derajatnya lebih jelek daripada sebagian ajaran lainnya yang bersifat batin. Ya. Nah, ini kalangan gulat sufiyah demikian, kayak itu kalangan tasawuf. Ya. Taibar kalau fikum. Nah, ini panjang, ada komentar dari Syekh Shalih Fauzan. Ya. Terus lanjut. Maka hal ini lebih buruk dari orang yang mengatakan bahwasanya dia beriman kepada sebagian. Aku beriman kepada sebagian dan aku kafir kepada sebagian yang lain. Artinya bukan aku kafir, aku mengingkari. Aku mengingkari sebagian yang lain. Dan dia tidak mengklaim bahwasanya sebagian yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa anna ba'du allazi amana bihi, bahwa dia tidak mengklaim sebagian ajaran yang dia beriman dengan sebabnya. Sebagian ajaran yang dia beriman kepadanya lebih buruk dari dua. Adna lebih rendah. Lebih rendah dari kedua bagian kedua tadi. Bagian yang lain. Ah, karena orang Yahudi mereka, ya, beriman kepada sebagian syariat, kufur mengingkari sebagian yang lain, ya. Dan orang Yahudi tidak mengklaim bahwasanya apa yang mereka imani itu lebih rendah daripada dua bagian tadi. Adapun kaum sufi menyatakan demikian. Bahwasanya ini lebih rendah apa namanya dari dua bagian tadi. Ya. Hada minal zahir fakat wahuwa adna minal batin, kata mereka. Lanjut, Raymond. Dan mereka orang-orang yang ateis, mereka mengklaim bahwasanya kewalian itu lebih utama dari kenabian. Dan mereka menyamarkan hal ini kepada manusia. Baik, menyamarkan artinya mengaburkan ya. Membuat samar, mengaburkan keyakinan ya. Hal ini apa namanya tadi? Yulabbasuna 'alan nas. Ya. Kepada orang-orang, kepada manusia, terus fayaqulun, maka mereka mengatakan bahwasanya kewalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari kenabiannya. Ini kurang ajar. Jadi kata mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi plus wali. Namun kewaliannya lebih utama daripada kenabiannya. Iya dan billah. Ini ngeri ini. Ya, terus dan mereka menasihkannya. Mereka mendendangkan syair maqamun nubuwati fil fazakhin. Apa? Maqamun nubuwah, kedudukan kenabian di alam barzakh. Telah berlalu. Apa fi alam barzakh? Kok telah berlalu? Nah, bukan. Kedrajat kenabian dalam alam barzakh. Dalam alam barzakh. Bang, antum tulisannya apa? Bukan barzakh. Barzakh, di kuburan. Nah, terus? Fuwaiqa. Fuwaiqa itu apa? Ah, dia tasgir dari? Foko. Berarti apa? Kedudukan kenabian di barzakh, fuwaiqa. Itu berada di atas sedikit? Di atas kerasulan. Ah, di atas kerasulan. Kata mereka, di atas kerasulan. Ini terbalik, pada rasul yang lebih tinggi daripada nabi. Ini orang sufi, ini kacau nih. Kemudian apa lagi? Junal wali. Namun semua derajatnya di bawah wali. Allah musta'an. Ini ngeri nih. Hah? Ini ngeri. Taib. Allah musta'an. Ini ngeri nih, masya Allah. Ya, makanya mereka buat hadis palsu. Wali-wali itu lebih utama daripada para nabi Bani Israel. Nah. Terus wa yaqulun, udah belum dibaca ini ya? Belum. Belum. Baik. Ah. Dibaca berikutnya sini. Ya, siapa? Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ta'ala wa yaquluna nahnu sharaknahu fi walayatihi allati hiya أعظم من رسالته وهذا من أعظم ضلالهم فإن ولاية محمد عليه الصلاة والسلام لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى فضلا أن يماثله فيها هؤلاء الملاحدة وكل رسول النبي أنتم ملاحدة يا فأنا ملحدون. Ya, enggak apa-apa. Sama. Terus wa kullu rasulin nabiyyun wa kullu nabiyyin waliyyun. Fa rasulun nabiyyun wa waliyyun. Wa risalatuhu mutadammanatun li nubuwwatihi. Mutadamminatun. Mutadamminatun li nubuwwatihi. Wa nubuwwatuhu mutadamminatun li walayatihi. Fa kaifa takunu walayatuhu al-mutadamminatu li nubuwwatihi afdala min nubuwwatihi ad-dakhilati li walayatihi. Fa idza qaddaru mujarrada anbiya'illahi iyyahu biduna wa idza qaddaru mujarrada inba'illah wa idza qaddaru mujarrada inba'illahi iyyahu biduni walayatihi billahi fa hadha taqdirun mumtani'un fa innahu hala inba'ihi inba'illahi. Ha? Inba'illahi. Ah, taib. Apa-apa. Terus? Iyahu muntani'un ayyakuna illa waliyan lillahi. Fala takunu nubuwat. Fala takunu nubuwatun mujarradatun an walayatihi. Ha? Kalau di ana, fala takunu mujarradatan an walayatihi. Berarti kalau di antum? ada nubuahnya. Fala takunu nubuwatun mujarradatan. Ah, khabar. An walayatihi. Walau qaddirat. Walau qaddirat mujarradatan. Mujarradatun. Mujarradatan benar. Mujarradatan. Lam yakun akharun umatilan min rasuli sallallahu alaihi wasallam fi wilayatihi lillahi ta'ala. Baik. Ah. Dibahas sini. Ya. Siapa? Si ini. Si Udi. Dan mereka mengatakan kami menyekutukan masa menyekutukan. Kami berserikat, artinya kami menyertai Nabi Muhammad SAW dalam kewalian Nabi SAW. Nah, kata mereka ini. Jadi kata orang-orang sufi ini yang mengklaim diri mereka sebagai wali, kami juga sama kayak Nabi Muhammad, tapi bukan sebagai beliau sebagai nabi, tapi sebagai wali, kata mereka. Ya, Nabi Muhammad itu wali, kita juga wali. Dan ujung-ujungnya derajat kewalian lebih tinggi daripada derajat kerasulan. Allahul musta'an. Ini ngeri ini. Terus Rasulullah ini lebih agung dari Loh, bukan begitu. Kami juga sama dengan Nabi Muhammad SAW dalam dalam hal kewalian yang hiya wa walayatuhu fi walayatihi allati hiya a'dhamu min risalatihi. Yang kewalian beliau itu lebih agung daripada kerasulan beliau. Paham? Terus. Dan ini adalah dari di antara seluruh buruknya kesesatan. Gimana sih terjemahnya? Ini adalah salah satu di antara kesesatan yang paling besar. Ya, kesesatan mereka. Kesesatan mereka. Ini di antaranya ini. Padahal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, ya, nggak ada yang suatu kaum yang, oh, dia tidak diutus Nabi Muhammad itu, boleh ngambil syariat yang lain, nggak ada. Seluruh alam ini, jinnya, manusianya, ya, taibar kalau fik. Terus, maka bahwasanya kewalian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang semisal dirinya satu orang pun. Nah, jadi tidak boleh disamai oleh siapapun juga. Terus tidak Nabi Ibrahim dan tidak Nabi Musa. Dari segi keutamaan. Dan bahwasanya tidak ada yang semisal fadlan seperti ini. Ah, fadlan itu apa? Fadlan? Ini salah terjemahin fadlan, ini keliru. Fadlan an yumasilahu haulai al-mulhidun atau malahidah. Terlebih lagi disamai oleh orang-orang mulhid itu. Ya. Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa disamai level beliau oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa aja enggak bisa menyamai level beliau. Apalagi orang mulhidun itu. Ngerti enggak sih? Fadlan apalagi terutama kayak gitu. Itu kayak lasiamah. Ya, terjemahnya yang benar ya. Terus. Dan setiap rasul adalah nabi dan setiap nabi adalah wali. Maka rasul adalah nabi dan wali. Dan kerasulannya meliputi kenabiannya pula. Dan kenabiannya meliputi mencakup kewaliannya juga. Maka bagaimana kewaliannya ini meliputi pada kenabiannya lebih afdol, lebih baik dari kenabiannya. Ngerti enggak omongannya? Hah? Ngerti enggak, Arifi? Ya. Gimana? Ini setiap rasul adalah nabi. Setiap nabi adalah wali. Maka rasul ialah nabi sekaligus wali. Risalah para rasul mencakup kenabiannya. Dan kenabiannya mencakup kewaliannya. Lalu gimana ceritanya bisa sifat kewalian yang terkandung dalam kenabian tersebut lebih baik daripada sifat kenabian yang mencakup di dalamnya sifat kewaliannya? Hah? Gimana kayak begini? Ngerti ya? Kayak barakallahu fik. Ya. Terus wa idza qaddaru mujarrada inba'illah, dan jika jadi ya pada sosok Nabi Muhammad SAW terkumpul risalah, nubuah dan walayah. Itu terkumpul itu tiga hal. Ya. Ah, maka kewalian yang ada pada Muhammad SAW pun itu beda kewaliannya dengan apa yang ada pada sufi. Apalagi nubuatnya dan kerisalahnya ya beda lagi. Enggak bakal sampai. Ya. Taib. Terus wa idza qaddaru, maka ketika mereka mengira hanya sekedar kenabian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika mereka asumsikan ya, itu hanya sekedar kenabian inba'illah, kenabian dari Allah yang Allah berikan pada beliau ya. Ya, biduni walayatihi lillah, tanpa adanya kewalian dari Allah. Maka hal ini adalah muntani yang tertolak. Baik, maka asumsinya lah asumsi yang tertolak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus ya seorang rasul yang ternyata bukan wali kayak gitu. Ada enggak orang yang enggak berakal kayak gitu? Yang berakal berpikir kayak gitu? Enggak ada. Sekalinya ada ya orang sufi itu, ya biasa gelok mereka. Ya. Ya. Karena Allah mengutus orang yang diberikan nubuat atau diberikan risalah, itulah yang dia wali. Ya. Tapi ini orang sulbi tadi mengilzam dari mukaddimah yang mereka tetapkan kepada orang lain. Mereka mengilzam. Terus lanjut. Maka bahwasanya hal ini keadaan, maka bahwasanya kenabian adalah suatu keadaan yang diberikan. Apaan keadaan yang diberikan? Wa fa innahu hala inba'ihi iyahu. Gimana Syudi? Maka bahwasanya ayo kenabian fa innahu hala inba'ihi iyahu, maka kukiraan. Ya, yang asumsi mereka tadi, yang mereka maksud tadi, jika itu hanya sekedar kenabian yang diberikan oleh Allah kepada beliau, pada nabi, ini pun mumtani'un. Ya. Ya, asumsi seperti ini enggak bisa diterima. Ayyakuna illa waliyan lillah. Ya. Ya. Ini tertolak, tidak bisa diterima. Sebab ketika Allah taala mengangkat seorang menjadi nabi, ya, tidak boleh tidak, maka pastilah dia menjadi seorang wali. Mumtani wa yakuna illa illa waliyan lillah, itu maksudnya. Paham ya? Taib. Taib. Terus maka tidak dapat sekedar kenabian disebut dengan wala takunu mujarradatan an walayatihi. Maka tidak terdapat kenabian, disebut kenabian sebenarnya hanya kewalian saja. Apa itu sih? Jadi ya, mereka mengatakan nabi itu hanya kewalian saja. Ya, sebab tatkala Allah mengangkat seorang menjadi nabi, maka pastilah dia menjadi wali, kan begitu. Dengan demikian tidak ada kenabian tanpa sifat kewalian. Wala takunu mujarradatan an walayatihi. Yang namanya nubuat itu tidak mungkin terbebas dari sifat kewalian. Ya. Itu enggak ada. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan di Ta'liq, walaisa hunaka ya nubuwatun mujarradatan ya anil walayah, enggak ada. Enggak ada yang namanya kerasulan itu tidak ada kewalian. Enggak ada. Karena risalah mencakup nubuwah. Nubuwah mencakup walayah. Ya, karena setiap rasul itu pasti nabi. Setiap nabi ya, maka dia mencakup itu juga kewalian. maka dia nabi, ya maka setiap nabi maka dia wali. Tidak sebaliknya. Tidak setiap wali pasti nabi. Paham sini? Baik. Ya, lanjut. Walaupun hal ini sekedar asumsi saja. Dan tidak boleh seorang pun untuk mempermisalkan bahwasanya rasul itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada satu seorang pun yang mampu menyamai seorang rasul dalam hal kewaliannya. Cukup ya. Subhanallah. Dik. Shalallahu alaihi wasallam.